أخلاق النبيين، أخلاق حبيب حبيبان، yaitu bekerja keras dengan segala macam ilmu agama dan bekerja keras menuntut ilmu-ilmu agama dan mengakali atas memutolahi segala kitab-kitab agama dan bersungguh-sungguh pada menghasilkan kitab-kitab agama itu dan menghafal akan syarah dan matan-matannya kitab itu. Artinya rata-rata habib-habiban itu alim segala ilmu syariat, baik syariat yang di dalam tauhid dan tasawuf maupun syariat yang di luar yaitu fiqih. Ini rata-rata habib-habiban itu alim. Ada orang ke Hadramaut lalu hendak menukar madu. Sekarang yang duduk berjual madu itu orangnya cukup berjualan madu. Sekalian yang berjual madu itu guru besar. Jadi ujar yang orang Martapura ini bingung. Ulama besar berjualan madu. Memang setiap orang bekerja apapun di dunia ini diwajibkan sebelum bekerja pekerjaan ini itu alim. Itu wajib. Mutlak alim itu. Apalagi dunia ini darul aman rumah bekerja. Tiap bekerja supaya sah kerjanya itu harus dan wajib ilmunya itu ada. Jadi janganlah bingung orang-orang takura kehabra mau tak dapat ulama besar berjualan mana, jangan bingung. Karena memang kalau orang berjualan madu ke apa dijualnya mesti alim. Rupa-rupanya pahaman jangan orang takura ini kalau orang aneh itu pada berjualan lagi. Nongkrong di atas ketilaman aja. Bukan begitu. Dan daripada orang alim itu menutupi ilmunya. Supaya jangan terlalu orang mengenal kemuliaannya. Dengan bermacam-macam cara. Sampai kepada cara yang paling dorong. Yang paling darurat, kira-kira guru-guru itu mengerti. Yang paling darurat itu yang dipakai untuk khumul dan untuk sikir. Untuk menyembunyikan diri dan menutupi kemuliaannya. Jangan sampai ada yang mencium bau-bau. Tapi semuanya itu, baik khumul dan zuhur, itu dua-dua itu diserahkan kepada syekh. Murabbi mursyidnya. Terserah guru yang bertanggung jawab dunia akhir. Guru itu sebagaimana sudah diserahkan, disalahkan, dinyatakan semalam, ada di situ pulang di atasnya. Guru yang di atasnya ada pulang di atasnya guru. Sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya siapa guru engkau, Syaroni Abdan. Syaroni Abdan siapa gurunya? Syed Amin. Syed Amin siapa gurunya? Umar Hamdan. Umar Hamdan siapa gurunya? Syed Muhammad. Syekh Husain siapa namanya? Amir Kabir. Amir Kabir siapa gurunya? Si A. Si A itu siapa gurunya? Si B. Sampai ke Rasulullah SAW. Lianna al-ilma ma'tabar wa ma'tafalkan adil bisayil masyarakat. Karena ilmu yang kau dipegang adalah yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ada lagi nang kahabar maut bangsa Habib Piwa Banjarmasin hendak mendapati pula warganya. Sampai di sana dipandangkan orang kemungkinan kulawarga ikam itu ada di kebun. Lalu inya berangkat sampai ke kebun. Sekali di kebun itu nang tukang harap di kebun ajarnya ada. Nang angkumnya yaitu kulawarga nang di banyak kali ada di kebun. Jadi ujar nang tukang kebun, aku ini cuma tukang kebun sini saja. Tukang harap wakam kebun aja. Silakan duduk dulu ikan di langkau sini. Duduk di langkau orang nang Banjar. Habib Banjar dia duduk di langkau. Kemudian pertama-tama nang disuruh oleh nang jaga langkau tadi, nang jaga kebun tadi, kitab-kitab nang bertulis tangan nang gundul pada sini barisan. Itu nang pertama sesurungannya, sesajiannya disuruh membaca. Lalu kuling kepala kan bisa, artinya maaf untung ada maafnya, ada bahasa Arab juga. Ya banyak umpamanya, anu saya tidak bisa engkong, ada bahasa Arab, maafnya. Saya tidak bisa. Sudah, orang tidak bisa membaca. Padahal itu kan satu kesusahan. Nang semestinya ilmu itu seorang amkemnya, kenapa jadi tidak bisa? Baca kita kan satu kesusahan. Jadi rata-rata semuanya itu alim. Mulai menulis bisa, membaca fasih, nahwu shorof menguasai. Balaga usul fikih usul mantik, anu usul apa usul tafsir, tafsirnya, fikihnya, mantiknya, anu badiknya, bayannya, faraidnya, semuanya itu nang mana kita belum ada dari dihafal matanya, syarahnya, ya ke Quran hafal, tafsirnya hafal, karena disuruh masyhur keluar menghadap masyarakat. Ada yang disuruh gurunya mastur, jangan memasyarakat, sembunyikan dirinya. Terserah gurunya yang tadi, yang matur. Dan gawiannya ada sama, kan? Ada yang disuruh mencari gurunya yang mencari. Anak disuruh makan seadanya aja, artinya susah. Itu semua gurunya, bukan inya yang memilih jalan sendiri. Diserahkan kepada Syekh Murabbi Mursyidnya. Habib Ali Syekh bin Maulid itu gurunya Habib Abu Bakar Al-Aqas. Terserah Habib Abu Bakar, Habib Ali seperti mayat, Habib Abu Bakar Al-Aqas seperti paman madian. Wa kunul mayyit biadil basir. Jadilah kamu seperti mayat, terserah bagi si paman madian. Jadi habaib-habaib itu bagaimana caranya, umpama ada yang masyhur itu gurunya yang menyerupai itu. Ada yang bersembunyi dalam kamar khalwat, memang gurunya menyerupai itu. Nah, karena kita udah tahu, gurunya menyuruh ini, kita itu kan nama istirahat lagi. Orang yang bersembunyi, memang gurunya nyuruh saya. Orang yang makan luar, gurunya nyuruh saya. Jadi kita kan ada bingung lagi, udah. Karena udah tahu cara-caranya ini. Tapi kita kan ada tahu caranya, gurunya menyuruh bersembunyi, ya kan? Masyarakat menyuruh makan luar, kita kan tahu. Macam-macam kenapa kan jadi sembunyi. Ujar yang kan tahu. Nah, oleh sebab itu, wajib menuntut ilmu, mengetahui. Mengetahui cara-cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jalan habaib ini jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun jalan nang ahli bid'ah nang 72 itu sudah jelas tandanya. Pertama, yuhadunal ulama, dua, wayabudunal fuqaha. Itu golongan-golongan yang memusuhi ulama itu golongan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti menghormatkan ulama. Nah, tandanya menghormat itu mengikuti lawan ulama. Bagaimana hendak mengikuti ulama? Amun kada tahu macam apa cara ulama. Lalu nang kitab kita baca ini membicarakan cara-cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu. Kemudian kita jangan keluar dari cara-cara ini tadi. Dan cara-cara ini janganlah kita bingung. Karena ini memang beginilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengutamakan fakir. Serba kurang hidupnya. Ada yang mengutamakan serba mewah. Ada yang mengutamakan habis-habisan mengeluarkan duit. Napakah? Ada yang menyimpan. Karena dalam Quran itu ada. Hada ataunna. Ini adalah berian daripada kami, ujar jalan. Famnun ikam beriakan habis, au amsis atau ikam sidi panas. Di ghairi isab yang disimpan ini banyak. Jadi kalau gurunya menyuruh simpan, ya simpan. Gurunya suruh habisakan bagi, ya habis-habisan. Kadang-kadang menghabisakan itu sekejap habis. Sekejap yang buntus ke dalam. Karena memang perintah maka itu. Bertengah malaman pulang perintahnya beberapa juta. Ada yang masyhur disuruh. Jadi ringkasnya kada tahan dakinya. Masyhur kada tahan dakinya, masyhur kada tahan dakinya. Limbah itu kurang seperti raja-raja bukan tahan dakinya. Seperti orang paling miskin bukan tahan dakinya. Semua ini adalah seperti mayat. Syekh Murabbi Mursyidnya nang silsilahnya itu dari guru ini dari guru ini sampai ke Rasulullah. Nang bertanggung jawab itu tadi lawan inya. Dunia itu tadi. Nah, ini nang menyuruh inya. Ini nang menyuruh inya. Nah, jadi kita kalau sudah tahu jalan Ahlus Sunnah itu pertama bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama apa sudah kita ini. Ini ada tiga ya. Ada yang menuntut ilmu, ada yang menuntut harta. Entah. Termasuk aja dunia, pangkat, termasuk aja dunia. Adana kada menuntut apa-apa. Hambat dah. Menuntut ilmu kada, menuntut dunia kada. Menyalapar minta makanan. Menyaus minta, minta. Mencari kada, menuntut ilmu kada. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh. Menuntut harta apa? Tuntut juga. Tuntut juga. Lalu kena penentuan apabila sudah dapat ilmu gurunya namanya menentukan. Ujar gurunya nyawa mencari aja. Hasil pencarian biasanya dari makan orang. Dan sebagainya. Menurut aja saja, apa ujar saya merupakan persis? Ujar guru nyawa, kalau saya mencari nyawa, mahajar aja. Nah iya mahajar, udah. Ujar guru nyawa, mahajar stop sudah. Nyawa beribadat berwiri saja sudah. Inggi terus. Jadi ada yang berwiri saja, ada yang mahajar aja. ada nang mencari itu semuanya mencari bukan kehendak sendiri, bukan pat merasa. Ada yang bertanggung jawab di atas kan kalau parasa itu bertanggung jawab di korona, kadang ada bertanggung jawab orang lain kadang ada. Allah dan pulang mengakali karena masalah hati kutubiha ikibab itu mudawamah maknanya melalami atas masalah jadi kadang meski kita alim sesudah kita akan dilapas pasangan artinya di rumah itu ada gawian yang masalah kita. Jadi istilah anak-anak ini kan belajar sendirian di rumah. Kadang-kadang di sekolahan aja ada, di rumah pun belajar pulang. Dan bersungguh-sungguh untuk mendapatnya ilmu tadi. Behimat. Ujar orang bahari beban mentara, nyiur. Sedikit tekalak kubur kepala bangun mutalah pulang. Serta mahafal pulang syarahnya dan mahafal pulang akan matan-matannya. Nang kaya itu ahlus sunnah wal jamaah. Dan sudah tahu kalau kita lah jalannya. Tinggal lagi periksa diri. Nang aku tuntut lahimat menapa diri seorang masing-masing periksa istighol bil ulum bil amwal bil jah waryasa atawa istighol bin naum wal istirahat kita aja memeriksa lagi jangan mudah mengaku ahlu sunnah wal jamaah karena itu ada ciri-ciri. فربما استوعب بعضهم المجلد الضخم في اليوم والليل. Coba. Kadang-kadang menghabiskan sebahagian dari mereka itu habis-habisan. Satu jilid kitab yang besar di dalam sehari semalaman. Memutala'ahnya. Nang dua jari ini nah sehari semalaman membaca sorongan. Kita pang membaca kitabnya. Anaknya lu jangan membaca kitab, lu menulis saja kada bisa. Menulis bahasa Arab kada bisa Allahu Akbar. Nambah huruf nang kada berbaris-baris huruf rundung. Mengaku ahlus sunnah juga. Mutlak ahlu sunnah jamaah itu menuntut ilmu sampai alim itu mutlak. Di mana hendak jadi ahli sunnah, namun pada alim pintangan sunnah. Sunnah itu kumpulan kata-kata daripada tiga, yaitu tasawuf, tauhid, fikih. Fikih ini semua pekerjaan yang ada di dunia ini harus memakai aturan fikih. Berdagang aturan fikih, bahuma dan semuanya. Fikih ini dengan tasawuf dengan tauhid maka diumpamakan oleh sebahagian ulama seperti satu badan, kepala, parut, batis. Kalau orang bisi tauhid saja maka namanya bisi kepala. Kada bapak, kada babatis ni fikih. Kala karangan Imam Ghazali baik artinya khulasah maupun wajiz maupun basit maupun wasit mun kita mendengar aja hanya ngarannya khulasah wajiz basit wasit. Mana kitabnya kada bisa. Kalau orang yang ujung-ujung itu. dan kitab yang dikarang Imam Mahyuddin An-Nawawi. Ada fikihnya, ada hadisnya. Kalau sudah alim, sudah alim macam apa maksudnya alim? Nah ini gurunya kurang nama urus. Gurunya nama urus pula. Waktu pelajaran tadi akan tempat-tempat belajar. Baik-baik. Ya kalau langgar jangan belajar. Ya ka spesial ka ya sekolah. Baik-baik. Jadi baulah sekolah, baulah majelis ta'lim. Itu pekerjaan habaib, itu pekerjaan ahlus sunnah wal jamaah. Semua ini gurunya namanya nyawa ulas majelis. Bukan si murid ini yang berpikir, aku rasanya bagus saja buat majelis ini duitnya agar ada. Tunggu perintah dulu daripada atasan, daripada atasan. Jangan yang orang bawahan yang mengerja dengan pikirannya, harus menghadam anu perintah dari orang Istanbul. Ada lagi sebahagiannya. Wa yunsi'u min ajliha as-safa. Nah sebahagiannya pulang guru nang menyuruh. Inya itu menyiapkan akan dana-dana balaya kasih sukamari min ajliha dakwah ma'ajar. Jadi ada yang mengajar beluncang-luncang bahannya ke sini mengajar berpindah ulang kemari berpindah ulang kemari yang jadi kayak itu yang menyuruh yang bertanggung jawab wayamuru bihaka fatal badi wal abad dan di dalam berdakwah tadi inya itu mendatangi biha bidakwah dengan dakwahnya kafatul badri di seluruh desa wal khabra kota. Jadi di kota, di desa dimasuki berdakwah guru yang menyuruh. Nah ma'al akhlak yang sana disertai dengan tingkah laku nang bagus, nang bagus. Seperti sifat sawawa itu perlu dicatat. Akhlakul hasanah seperti tiwa-tiwa bambu. Jadi berdakwah kemana-mana itu membawa sifat sawawa merendah diri. Bukan berdakwah itu merasa dirinya alim, merasa dirinya dai, merasa dirinya anu ahli ibadah, merasa dirinya amat, bukan membawa kesombongan, bukan. Berpindah-pindah ke situ kemari dakwah dengan sifat nang baik, akhlak nang baik, yaitu seperti tawadhu merendah diri. Wal af'alul mustahsinah serta perbuatan yang nyata yang bagus. Di bawahnya perlu dicatat seperti memuji-muji orang lain. Jadi hatinya merendah, kurang lain dipuji. Sambil mengajar. Kalau mengajar ini memuji diri, mana ke orang lain? Udah keluar daripada pekerjaan ahli sunnah wal jamaah. Ini supaya kita tahu bagaimana ahli sunnah wal jamaah. Merendah diri, memuji orang lain dari diri. Wasabritam li'alamu qawlatul khaswal an dan tidak mengeluh atas gangguan-gangguan ulama-ulama nang kada sesuai lawan inya pekerjaan demikian kurang-kurang awam. Nya biasa kaitu sudah apabila sama gawian biasanya bahaya. Lalu kalau orang yang disuruh guru bah ma'ajar ini harus sabar. Jangan ada keluh macam-macam jangan. Enta. Coba lihat Habib Ahmad ulama masjid di situ. sampai jalan-jalan itu Bani Adar bertulis. Ini nang sugi-sugi bau lah masjid. Nah ini pian sugi-sugi bau lah masjid. Duit tak digunakan dasar masjid. Syarasan alama fizarat minal fadlil lazimu fi hadithi walim. Karena mengharapkan kepada Allah fahalak pada membina masjid. Tadi yang di dalam hadis ada keterangannya. Hatta anna ba'dahum ansa'ahu ammar masjid kafiratan. Sampai pulang membangun bukan hanya satu, beberapa masjid. Wa waqafa alayya ma yaqi bi imaratiha, serta pulang sidin itu baulah usaha-usaha nang hasil dari usaha itu untuk keperluan masjid tadi. Wa sayyaraha muniratan, untuk membayar yang pulang ke masjid itu. Jadi nah ini nah keperluan masjidnya. Ini ya kayak anu atapnya karena kalau rusak, kalau ada miris sebagainya. Nah ini nah penghasilan dari ini untuk digunakan ke sana. Nah ini nah jaga rumah menggaji kaum-kaumnya. Itu tugas yang sugi-sugi ini. Kan masjid itu kan ada kaum. Nah masjid itu kan ada imam. Imam merawati. Masjid itu kan ada kafe, ada bila, ada tukang lampu, ada tukang mikrofon. Ya? Mbak itu bayar listrik. Entah. Nah ini kan mahajatnya kan makan berataan. Mau pakai minum berataan itu pegawai-pegawainya itu kan. Kesini menggunakan duit yang sugi-suginya sunnah jamaah. Nang hasilnya habaib pekerjaan yang lain. Lalu orang jaba umpat namanya habaib itu sayyid. Arti sayyid itu pemimpin. Arti pemimpin jadi ikutan. Jadi kalau habaib menggunakan duit yang ini, nang lain ikut. Sebabnya sayyid ikutan. Jadi nang lain empat jua bulan masjid. Nang lain empat jua memperhatikan segala pegawai-pegawai masjid. Jadi nang dari pegawai masjid itu ada jua nang dimakan-makan kali mbak subuh, tak ada jua nasi-nasi apa? Nasi-nasi untung. Nasi untung, nasi kuning, atau nasi agel, nasi samamil. Mesti dipikirkan pegawai-pegawai masjid. Maka sasar masjidnya berbanyak, kurangnya yang sembahyang di situ, sasar banyak pengeluaran. Sebab pabilannya banyak, ada kurang pegawai di luar, yang menjaga parkir. Ya tak? Yang mengurus motor di sini, yang ban 4 di sini, yang ban 5 di sini. Kenapa ban 5 tak? Ada yang rusak sebutin. Sayang membuang, jadi disimpannya gimana? Ada ban 3, bajet, beca. Ada ban 2, apa ya? Ya sepeda biasa. Lawan sepeda motor itu mah. Ada dong ban 1. Apa ya? Yang sebutinnya pecah. Di karasa gimana? Tinjak. Ban 1 malah mana? Nah ini kan ada sini pihak sini motor inya ulang nak bubunya kan. Nah ini hajat apa ini makan minum jual ini kadang-kadang ini bisa berokok, ini bisa berenggaram garam rokoknya. Maka makan kan bungkuk ini yang perut ini orang haus. Nasi kuningnya bisa dua bungkus sekali makan ini orang uyur ini Nah ini seluruhnya kan maulahnya saudara, maulah masjid di dalam kan tanggung jawabnya saudara. Gunanya matinya ada pengumuman ya Allah, tolong Allah di dalam 7 hari ini seminggu ini dari Senin sampai Kamis seminggu ini sekian untuk para hafid pre. Bila pre juga imam dipintai, bukan dibalik, dipintai nasib imam untuk parkir sekian ratus rupiah, untuk tahun sekian ratus rupiah, masya Allah, pendapatan celengan malam hari raya dan siang hari raya dan malam lewat Ramadan khusus gasan kaum majaja nang lain basabar harap maklum. Ada dok itu kan jangan diumumkan itu, jangan ditulis saja, mbak tulis tanah di tanah di papan tulis supi, jangan dibacakan tuh orang ada yang sembahyang sunnah, ada yang baca Quran macam-macam. Ini mau umumkan ya Allah, ya Allah adul 1 rupiah untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Pengumuman ya kejuaan enggak, mereka itu kalau betulis saja, betulis dia anak di luar. Jadi orang bisa melihat tentang itu, oh ada kamu ada yang sudah cacat. Baris yang tergas semua umat Nabi Muhammad dia. Biar mereka cuma bagi pahalanya yang hari ini. Jadi tenang di masjid itu, tenang, tidak ada masalah urusan dunianya kepada Tuhan. Memang masjid itu untuk apa? Ibuyudin adzanallah anfurfa'a wa yudhara biha ismuhu. Lalu yusuf bihu pula biha bilgudul asal rijal. Luar biasa. Oleh sebab itu mahajajakan ada wakaf dan khusus kesan keperluan masjid dan pegawai-pegawai masjid tadi. Allah, Allah, Allah. Lampu-lampunya itu nafian berapa sebulan bayarannya. Lampunya itu bisa napa mati pulang. Jadi kadang kegampangan kalau sudah ditugaskan maka itu berduit. Gunakan ke situ. Kalau sudah dia mati. Kadang-kadang langgar kita ini aja. Kurangnya banyak yang datang. Banyak cukup orang duit. Tapi alhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah berataan, jadi yang berduit-berduit itu dasar. Dasar. Ini ada yang berlaku menurun macam apa aja sudah terniatakan pesan sahur saya seman, duit. Di mapa, sedangkan hal masing-masing, ajur masing-masing, kalau. Jadi duit yang disimpan jika saya tahu saya seman itu, anu, mungkin dinakan, gak senang, sabu mahan aja, bahawa, naik. Banyak dulu aja, kayak kepala kan tapisnya, bajunya, jadi seragam waktu bahawan di rumah, ya kan? Nang salah orang sedikit, labihan juga lagi jarak jam tangan, lah, utas. Anak menghabiskan, kan, sudah ternyata, kan, kan. 500 juta, kada gampang 500 juta, jadi, nih, jaga besar rumahan, rumah. Bahawanya di rumah aja. Masing-masing aja lah ini pengumuman yang kedua ulangan haul saya teman masing-masing aja. Kenapa aja jangan tanya masing-masing dari bang cobain pulang masing-masing, jangan lo umpat di motor lo aja masing-masing jangan motor ayo ya mana duduk di motor lo aja. Nah, yuk. Wa kadzilin minhum man aktsaru waqtihi. Man aktsaru waqtihi wa huwa fil masjid mu'taqif. Jadi wa kadzilin minhum itu mubtada. Man aktsaru waqtihi wa huwa fil masjid mubtada pula. Muqtaqifun khabarnya mubtada sana. Jumlah mubtada awal Al-Mukhlisan ini namanya jadi fadl kedawan. Dan bermula kebanyakan daripada mereka. Itu. Untuk. Bermula kebanyakan waktunya di dalam masjid. Ya, tiga. Itu. Ada ya kaum ini. Jadi yang jadi kaum tadi masjid saja. Itu memang Ahlussunnah Jamaah itu. Bahajarnya wajar hukumnya jadi kutu-kutu masjid. Padahal itu Ahlussunnah Jamaah juga. Tapi ikat di masjid, kadang-kadang mihrab masjid tentu jadi tempat baurut-urutan. Nang si kombaurut, banyak yang baurut itu. Jadi kaum itu belajar baurutan. Jadi banyak baurut kurang, pasien-pasien datang ke mihrab. Cari aja biar di dunia ada ganjar dua masjid kita mikrop di ulahnya gasan bapak gasan praktik bauluk orang gasan itikaf di situ wa hasilu dhalik anna tariqatahum radhiyallahu anhum tauzi'u al-awqat wa tartibuha bil ibadah wa majalis al-ilmi wal adab wal awradi wal ahlam. Artinya kesimpulan daripada yang dipandang di atas tadi bahwa jalannya habaib dan jalannya Ahlussunnah Wal Jamaah adalah mengisi segala waktu dan menyusun segala waktu dengan bermacam-macam ibadah. Terutama diisi dengan majelis-majelis ilmu, terutama majelis tasawuf. Dan diisi pulang di majelis itu wiritan-wiritan dan hizib-hizib. Alhamdulillah kita sudah ada kalau hizib Nawawi, ada Hizbul Baha, sudah ada alhamdulillah. Hizbul Nasr sudah ada. Alhamdulillah. Wiritannya sudah ada. Ya Pak, wiritan sudah ada. Seperti partai Rusia, Ahmadiyah, Samaniyah, itu murdar, wiritan tiap malam Jumat, ya kan? Maulid tiap malam Senayan. Ini langgarnya sudah tuntung, halamannya sudah tuntung, jalan menuju penanggar mulai di muka sana tuntung, sudah lawan kiri kanan tuntung, alhamdulillah. Nah, tinggal membayar listrik, mengganti listrik, atau mic kerusakan, itu termasuk kamera, kemudian pegawai-pegawainya, nah itulah yang anunya. Jadi itu tugas duit aja di kalkas, yang penting kalkas. Kalkas bisa menutupi bau. Alhamdulillah tinggal menjaga aja. Kalau dahulu mulai mengurus tanahnya, mbak itu menabas membersihinya, hanyar pulang mengulah rigolnya, hanyar pulang nama meratakan tanahnya, hanyar mengulah fondasinya. Ya Allah. Nang wah ini mbahnya datang duduk, mbahnya tuntung ngulik-ngulik sekian yang wassalam. Paling nyaman. Nah jadi kalau waktu diisi dengan menuntut ilmu, apakah itu pekerjaan Ahlussunnah Jamaah? Apakah itu gawian habib-habiban? Bujur sudah. Lalu pulang tasawuf, bujur sudah. Lalu wirid-wiridan, bujur sudah. Lalu hizib-hizib dibaca, bujur sudah. Wa ba'dhum jama'at al-adhiyati wal al-karim min badana. Ya tazimul ityana bi akhir yaumi wal wailah. Dan ada lagi kebahagiaan, ini disuruh gurunya juga. Menyatukan segala doa dan zikir-zikir akan beberapa macam dijadikan satu. yang malam ini ia membaca dengan dia, malam ini, siang ini. Ada zikir, ada doa-doa yang dibaca pagi dan sore. Dikumpulkannya, lalu dibacanya. Nah ini gurunya yang menyuruh. Kalau ia berpikir seorang, ambil ini, disatukan, lalu dibagi-bagi, bukan gurunya yang menyuruh. Cuma nang lahir ini kada disuruh-suruh memotok kopi lalu berjual. Nah ini nang saya. Jadi penanggung jawabnya itu siapa? Nang lain dari kada yang dibagi-bagi tak? Nang lain dari yang dibagi tak penanggung jawabnya siapa? Andai kata ma'amalah itu nang lain datang menjelut siapa yang penanggung jawab? Kan kalau ada gurunya nama kopi, ya. Itu gurunya. Kalau inya memang dapat ijazah. Yang nama kopi itu, siapa ijazahnya? Siapa yang beri ijazahnya? Inya yang ngarang tujuh bujur itu, bahas silah-silah, ya bahas anak tadi, nah. Minta. Sudah aturan alisunah maka itu alisunah itu mesti ada bersilah-silah ilmu dan ibadah itu silsilahnya ada kadang-kadang pagar di tanah lurung ada pokoknya melihat di kitab ini bagus apabila membaca ini suki ambil baca siapa tanggung jawabnya alisunah kan memang alisunah mesti bersilah-silah mesti bersilah-silah habis. Wa ghalibu an ayatin nabawiyah wa bil azhari marwiyah. Dan yang banyak daripada zikir dan doa yang dikumpulkan tadi untuk dibaca itu diambil daripada doa-doa Rasulullah dan doa-doa sahabat. Kita biasanya. Wa ba'dhum ja'ala rawatiba tuqra'u fil jumla'i bila wil jam'i raghbatan fil intifa'i wal maf'i. Ada lagi habaib ahli sunnah wal jamaah nam ma'ulah ratib dibaca ia bersama-sama orang banyak dengan kalimat dan berkata orang lain. Ini apabila orang berkumpul-kumpul satu dengan yang lain saling bantu-membantu. Nah, istilahnya kalau berkumpul itu 10. Nang ini saling membantu. Nang ini 10, 2. Ini 30 watt, ini 40 watt, ini 50 watt, ini 60 watt, ini 70, ini 8. Ya kan? Nah, ini 9, ini mati listriknya. Ada yang mati dan kaya. Cuma yang mati ini umpat berkumpul, lalu kaya umpat yang jual. Padahal mati. Lama seiku menjepang yang menyala, yang lainnya pajak. Eh, salah juga temennya. Kelihatan yang pajak-pajak itu kelihatan. Itu ngaranya intifak wan menarik. Mengambil manfaat dari cahaya orang dan membalik cahaya ke orang lain. Ini pun apabila nanti itu burun kada ada pikiran seorang itu kada. Lamun pikiran seorang maknanya apa manis kabah ila hawa. Itu maknanya mengikutkan hawa nafsu. Wajib wajib ma'ubat dihum jama'atan. Nah di sini ada kalimat seperti hadat dan bah maghrib. Seperti Umar Abbas limbah Isya. Ya kan? Kenapa lagi sudah? Itu jatah ahli sunnah wa jama'ah sudah. Atam yusabihuna al-fatah bihatin. Wa yuhalliluna al-fatah bihatin. Wa yuhdi tawabah li ba'dil amwat. Ma'anna wa ma'anna rabbaya bughiyatihim. الاستمداد من كل من يعرفون فيه أثر الصحة. Dan ada lagi sebagian habaib sunnah wal jamaah nam mereka itu berkumpul orang banyak lalu kalian membaca tasbih al-fatihah al-hamdulillah Al-adad la maktuban. Membaca tasbih sekadarnya dan membaca tahlil sekadarnya. Nah, angka-angkan itu al-adadu la maktuban. Al-adad la maktuban. Jadi ada itu baca tasbih, tahlil, salawat. Wajudi tawabah kemudian membaca doa Allah. Khususnya dari anak orang anak mana? Nah, itu rajin bermasdar kenal anak sebelum menakam. Ya, itu gawian ahli sunnah wal jamaah. Ini supaya kita takut sudah. Jadi kalau kita termasuk ahli sunnah jamaah, alhamdulillah. Lillah Allah mazidna wa la tanfusna. Allah mazidna wa la tanfusna. Itu diteruskan aja. Diteruskan aja. Kalau guru masjid misalnya indah. Kalau guru masjid indah misalnya. Sama anda kabar maut aja guru masjid indah. Mbak guru sini nyuruh. Dar-darnya maka. Kamu kabar maut indah nyuruh indah di sana nyawa. Gawi yang bisa nabah ibadah di sana nyawa. Dan sembunyikan diri di sana, bakal lu menggun aja di sana, jangan sampai-sampai nyala. Tinggi, apa ada lagi di sini? Lah ya siapa gantinya pulang? Misalnya gue usup, nah gue usup aja pulang. Bun maaf aja gue usup lah seadanya aja. Pateha. Udah seadanya tadi, kan sempat gue masjid udah pada dengar ini. Mati pulang gue usup lagi, sempat gue usup mati. Nanti Pak Sa'duddin misalnya pulang main sejarah Pak Sa'duddin maklum aja lah ulang anam lah. Nah Tuhan sudah tapi masih gak rosak lah. Jadi ulangnya anam gak sama tau aja ulang anam. Nah diampun aja. Pat. Main bahasa. Sumilaruhi anam. Sumilaruhi anam. Sumilaruhi buntak. Dan nggak mau, nah ya terus itu kalian kata itu kalian kita, nang bawaan itu kalian alis alis jemaah. Lamun nang 72 itu syirik itu bid'ah. Oh, jemaah itu kalian kita betah ya. Karena apa? Karena ma'anna bayat abu'iyat ini. Al-Iqindada min kuliman ya'arifun fi'antara kasudahan harapan mereka yaitu meminta berkat daripada orang yang sudah diyakini soleh. Jadi misalnya khususun ila wasilin hasanil basri wasilin junadil bagdadi wasilin amlaqadil adjilani kan sudah masyur menurang soleh lalu dihususakan ke sana mudah mendapat berkah. Itu yang jadi khusus ilahui anu-anu itu supaya tabarruk. Jadi tabarruk ini jadikan ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang yang 72 itu syirik itu bid'ah. Nah, jadi ada cara ini gawian ini datuk ini gawian orang dahulu orang dahulu orang tua. Nah ini jadi sangkalan campurung bulu-bulu. Jangan bahalang, jangan berpaling, tujuh luruh kurang dan tujuh. Wakasun minhum anu biharap diperhatikan. Ini pas jam lima. Wakasirun minhum balil ghalibu yuktirunan bi'atizah. Dan kebanyakan dari mereka itu ahli sunnah habaib. Balahan bahkan yang 90%. Yukirun al-iqtizal. Mereka itu memantingkan muzlah. Ibadatnya banyak, tapi kada bergaul lagi. Dalam kamar kunci ramai. Itu yang paling banyak. Ahlu sunnah jamaah yang paling banyak menyembunyikan diri. Nang keluar sedikit. Jadi hobinya adalah muslah.